Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Pelajaran ataupun kajian kita dengan membaca Syarh Fadlul Islam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Sedangkan Fadlul Islam adalah di antara tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab tentang bahwasannya bid'ah itu lebih buruk dari dosa besar. Kita tahu dosa besar itu adalah kullu maksiatin aujaballahu alaiha haddan fid dunya atau ma alaihi wa'idun fil akhirah, tawa'ud bin nar ala fi'lihi au bil la'nah au bil ghadab au nahwa zalik. Dosa besar itu adalah maksiat yang Allah tetapkan ada hadnya, hukuman di dunia, seperti contohnya had zina dirajam ataupun dicambuk, had pembunuhan dikisos atau bayar diyat, hak mencuri dipotong tangan, begitu ya, had minum khamar dicambuk 40 kali, itu had di dunia, atau ancaman neraka di akhirat, laknat, ghadab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kabair, tidak ringan, makanya disebutkan kabair, dosa besar. Yang untuk berlepas darinya itu adalah dengan bertobat, dengan tobat nasuha, meninggalkan, menyesalinya, berniat untuk tidak, bertekad untuk tidak mengulanginya, gitu. Kalau mati masih belum bertobat, maka tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah, Allah ampuni, atau Allah azab dengan yang setimpal. Nah, ternyata ada yang lebih berat daripada itu, adalah al-bid'ah. Berdasarkan bab, karena memang sebagaimana dalil-dalil yang akan disebutkan bahayanya bid'ah dalam agama, bagi pelakunya, bagi orang lain, itu sangat mengkhawatirkan. Keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terbaca terakhir sampai waqala alaihi salatu wassalam, artinya kita akan melanjutkannya pada hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, hadis sahabat Irbad bin Sariyah yang bermula dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wejangan kepada kami yang membuat kalbu-kalbu ini tersentuh, kemudian mata-mata kami meneteskan air mata. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha maw'idatu muwaddi'. Ya Rasulullah, pesan ini, nasihat ini seakan-akan pesan orang yang ingin pergi, orang yang ingin berpisah. Fa'ausina, maka berilah wasiat untuk kami. Itu awal hadis Irbad bin Sariyah yang potongannya akan dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berikut ini. Setelah Rasulullah SAW, setelah para sahabat minta wasiat kepada Nabi, kata Rasulullah SAW, alaikum alaikum bisunnati. Wa qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Awalnya usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun. Itu awalnya. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, kalian mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun yang menjadi pemerintah, penguasa atas kalian itu adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayaru ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya yang diberi umur panjang dari kalian, dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka jalan keluarnya sekarang, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham. Nah ini asyahid. Wa iyyakum mamuhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari bid'ah. Muhdatsatil umur. Perkara-perkara baru dalam agama. Kata sesuai Fauzan, hadza fihi tahdzir. Ini adalah peringatan. Bentuk peringatan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kalimat seperti ini berulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan selain wasiat ini juga dalam hadis Jabir Rasulullah sering mengucapkan ini ketika khutbah, khutbah Jumat. Inna syarrul umuri muhdatsatuha. Potongannya. Awalnya itu adalah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyarral umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadi. Dan seburuk-buruknya itu adalah al-muhdatsat, perkara yang dimunculkan, dibuat baru dalam agama. Nah, sama. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Falaisa fil bid'ati syai'un hasan. Di dalam bid'ah itu tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada satu yang baik. Kenapa tidak ada? Ya karena Rasulullah telah menyatakan kullu bid'atin dolalah, yang la yantiku anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, hanya wahyu yang diturunkan kepadanya, mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kullu lafaz umum, menyeluruh. Bid'ah itu adalah dolalah. Awalnya syarrul umur, seburuk-buruknya perkara. Ini menunjukkan tidak ada dalam bid'ah tersebut hasan, yang baik. Walaupun niat baik, niat bisa. Sekarang mengatakan, maksud kami ingin kebaikan. Sebagaimana halaqah, ashabul hilak. Halaqah-halaqah yang didapati oleh Abu Musa sebelumnya. Kemudian didatangi oleh Ibnu Mas'ud yang mereka membuat halaqah untuk berzikir. Zikir dikeraskan secara berjamaah, dipimpin. Ketika ditegur, ma'arudna illa khaira ya Aba Abdurrahman. Kami hanya ingin kebaikan dengan ini, wahai Abu Abdurrahman. Kami muridilil khairi layusibuh. Jawaban Abdullah bin Mas'ud. Yang ingin baik itu banyak, tapi tidak mengena. Salah sasaran. Nah, bid'ah lebih daripada itu. Mereka ingin baik, tapi dikatakan laisa fil bid'ati syai'un hasan. Dalam bid'ah tidak ada satu yang baik. Bal kulluha dalalatun. Semua bid'ah itu dalalah. Selama itu adalah terbukti bid'ah, dalalah dia, sesat. Bi syahadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan persaksian, dengan dasar persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bantahan bagi mereka yang membagi-bagikan bid'ah dolalah dengan bid'ah sayyi'ah dengan bid'ah hasanah. Maka bantahannya itu adalah semua bid'ah, kalau itu bid'ah fiddin, maka dia itu adalah laisa fiha syai'un hasan, tidak ada padanya kebaikan. Falladhi ya'ti bi ibadatin aw amalin yataqarrabu bihi ila Allah wa lam yakun alaihi dalilun kitabillahi wala sunnati rasul wala sunnati rasulihi fa innahu bid'atun. Orang yang mendatangkan suatu ibadah atau amalan ibadah, dia mendekatkan diri kepada Allah dengannya tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itu adalah bid'ah. Wahuwa dolalatun washarun. Kalau bid'ah maka hukumnya dolalah washar. Walaysa fihi khairun. Tidak ada pada amalannya tersebut kebaikan. Tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan berdosa. Tidak ada kebaikan padanya. Bahkan bermudorot. Keburukan yang akan muncul. Dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syarrul umur. Kama yaz'umu al-mubtadi'atul ladina yuhdithuna asya'a minal adhkar awil ibadat awis siyam awis salawati aw al-ad'iyati awil a'yad aw ghairi dhalik. Sebagaimana yang disangka oleh pelaku-pelaku bid'ah, mereka menganggap ada baiknya dari mereka-mereka yang menciptakan perkara-perkara seperti dzikir, amalan-amalan seperti dzikir, ibadah-ibadah, puasa, sholat, doa-doa, id, dan yang lainnya. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dikir ini, dikir itu, ibadah ini, ibadah itu, puasa, puasa yang mereka ada-adakan, sholat, sholat yang mereka buat. Ya sholatnya sholat seperti sholat biasa, ada ruku, ada sujud, ada fatihah, tapi ada nama sholat tersendiri yang mereka sebut, doa. Doa-doa, hari-hari raya, dan ini semua terjadi. Ada amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, juga para sahabat. Wa yadhunnuna annahu yuqarribuhum ilallah. Mereka mengira itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kan itu diantara motivasi mereka melakukan amalan-amalan bid'ah ini. Agar dekat dengan Allah. Walaupun sebenarnya justru menjauhkan mereka dari Allah. Allah tidak menerima amalan yang tidak ikhlas dan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Karena syarat diterimanya ibadah setelah iman adalah al-ikhlas wal-mutaba'ah. Wa yazunnu annahu yuqarribuhum ilallahi wa annahu masyru'un. Mengira disyariatkan. Mengira disyariatkan. Dan para pengamal ini, walaupun bukan mereka yang menciptakan amalan ini yang memunculkan ataupun mempelopori amalan tersebut ketika diingatkan. Ini jangan sekali-kali kita katakan bid'ah, ngamuk. Ya mungkin kita dengan cara yang lebih halus. Ini amalan apa dasarnya? Apakah ada tuntunannya? Apakah dulu para sahabat melakukannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkannya? Jawabannya adalah ya ini yang kita dapati dari leluhur kita. Wajadana 'alaiha aba'ana, orang-orang tua kami. Lebih tegas, wallahu amarana biha. Khawatirnya lebih parah lagi, ini Allah yang memerintahkannya. Seperti jahiliyah dulu, ketika dikatakan tawaf, mengelilingi Ka'bah dengan telanjang itu adalah fahisyah. Itu fahisyah, perbuatan keji mereka lakukan. Wa idza fa'alu fahisyatan qalu. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah ini, tafsir para ulama fahisyah ini adalah telanjang bulat ketika tawaf, fahisyah. Jawaban mereka, wow, wajadana 'alaiha aba'ana, ya ini sudah tradisi leluhur. Wallahu amarana biha. Allah yang memerintahkannya. Nah, demikian juga para pengamal-pengamal bid'ah ini, meskipun bukan mereka pelakunya, tidak berat untuk mereka mengatakan ini tradisi ini. Jadi ya seperti ini yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan tidak berat untuk mereka mengatakan ya ini perintah Allah, ini disyariatkan. Makanya sulit pelaku bid'ah ini untuk bertobat. Karena anggapan mereka dikatakan bertobat, masa bertobat dari kebaikan, bertobat dari ibadah. Hadza batilun mardudun ala sahibih. Pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, tertolak atas pelakunya. Fal bida'u la khaira fiha. Bid'ah-bid'ah itu tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Bid'ah amalan, bid'ah pemikiran, bid'ah ibadah, itu tidak ada kebaikan. Mungkin terkadang bukan amalan ya bentuknya, bukan sebuah ibadah, tapi pemikiran. Pemikiran, dan kadang pemikiran ini yang lebih bahaya. Pemikiran khawarij, kaidah-kaidah dakwah yang dia pakai untuk melegalisasikan apa yang dia lakukan daripada dakwah. Dia buat kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah bid'ah untuk mendukung dakwahnya yang dia bangun di atas perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari salaf. Dia buat kaidah-kaidah. Nah, ini terkadang bid'ah juga. Kemudian berusaha untuk mencari cari-cari dalil, cari-cari fatwa. Artinya buat dulu amalan apa ya, buat dia membuat suatu cara, kemudian disusul dengan membuat kaidah, kemudian dari itu disusul dengan mencari dalil kemudian disusul dengan mencari fatwa. Padahal hakikatnya itu adalah pemikiran bid'ah, lahir dari pemikiran bid'ah. Nah, ini juga berbahaya, tidak kalah bahayanya daripada bid'ah amal. Contohnya Khawarij. Itu adalah berujung ada pemikiran-pemikiran yang mereka berusaha untuk mencari dalil-dalil dari pemikiran-pemikiran mereka ini. Wala hadasat bid'atun illa rufi'a misluha minas sunnah. Nah, ini sudah sunnatullah. Tidaklah muncul bid'ah melainkan akan terangkat semisal bid'ah tersebut daripada sunnah. Ini semisal dengan pernyataan yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Haitsu qala mabtada'a mabtudi'at bid'atun illa rufi'a misluha minas sunnati. Tidaklah dilakukan bid'ah melainkan semisal itu juga ada sunnah yang terangkat. Maksudnya adalah hilang, tidak diamalkan. Hasan ibn Atiyah rahimahullah berkata, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu minas sunnati mislaha. Tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah atau membuat bid'ah dalam agama mereka melainkan Allah cabut daripada sunnah semisal itu juga. Satu bid'ah datang, satu sunnah hilang. Datang lagi bid'ah, datang itu hilang juga sunnah berikutnya. Summala yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian sunnah tersebut tidak Allah kembalikan kepada mereka sampai hari kiamat. Bid'ah bertambah, sunnah hilang juga. Makanya kata Abdullah ibnu Ad-Dailami, balaghani anna awaladdin tarkan as-sunnah. Yadhabuddin sunnatan. Kama yadhabul habalu kuwatan. Agama, perkara agama yang pertama ditinggalkan adalah sunnah dengan munculnya bid'ah. Agama ini akan pergi. Itulah sunnah demi sunnah. Satu sunnah disusul dengan sunnah berikutnya. Apa sebabnya? Munculnya bid'ah. Sebagaimana halnya kekuatan tali itu kan akan hilang. Itu adalah selembar-selembar. Putus satu, berikutnya putus. Semakin ditarik, semakin putus. Nah, ini. Ini di antara akwal salaf terkait dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Shaleh Fauzan, ma la hadasat bid'atun illa rufi'a misluha minas sunnati. Waddinu kamilun walillahil hamdu. Agama telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Sedangkan bid'ah itu kan adalah ingin menambah dari apa yang sudah sempurna. merasa kurang. Karena ada pemikiran ghulu padanya. Ingin atau ada perasaan kurang dari agama ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, afwan Imam Malik ya. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Mani badada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalata li'anna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum." Barang siapa yang melakukan bid'ah dalam Islam, dia menganggapnya itu adalah sebagai hasanah, maka berarti dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Secara tidak langsung dia menuduh, mengklaim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah yaqulu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sudah sempurna. Ketika ada orang yang menciptakan ataupun melakukan bid'ah, maka berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat. Ada kepada Rasulullah SAW. Ini adalah gangguan. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun alim. Kalau itu adalah sebagai tuduhan yang mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya untuknya adab yang berat. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun al yauma dinan. Berarti kalau sudah sempurna, yang ketika itu bukan dari ajaran agama, ketika zaman Rasulullah bukan ajaran agama, ya sekarang bukanlah ajaran agama juga. Wal bab maftuhun likulli man yuridul khair ala tariqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintu terbuka bagi yang ingin, bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan sesuai dengan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbuka artinya sunnah itu banyak sekali yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah, amalan-amalan ibadah. Kenapa harus dibuat lagi? Yang ada dalilnya aja belum semuanya teramalkan. Ingin mendatangkan yang tidak ada dalilnya. Makanya al-bab maftuh, terbuka. Amma an ya'tiya bi asya'a laisa laha aslun fi kitabillahi wala min sunnati rasulihi fahadihi mardudatun. Adapun memunculkan, mendatangkan amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an, tidak ada dasarnya dari sunnah Rasul, ini mardudah, tertolak. Kalau tertolak dalam istilah syariat adalah tidak diterima, tidak mendapatkan pahala. Kalau itu adalah kewajiban, itulah la yujzi, tidak sah, belum mencukupi, belum tertunaikan. Lebih buruk lagi kalau itu adalah mendatangkan sayyi'ah, mendatangkan keburukan, kejelekan. Tidak sebatas tidak sah, tidak diterima, tidak mencukupi, belum terpenuhi kewajibannya. Sebaliknya mendatangkan kejelekan. Ya contohnya tadi, sunnah hilang dengan adanya bid'ah ini. Walihada ihtammal ulama rahimahumullah bittahdiri minal bida'i. Oleh sebab itu para ulama sangat perhatian. Para ulama rahimahumullah sangat perhatian di dalam mentahdir dari bid'ah-bid'ah ini. Memperingatkan umat dari bahayanya bid'ah. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya mengingatkan dari bahayanya bid'ah ini. Terbukti dari seringnya dalam khutbah beliau mengingatkan itu. Fa inna syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, para ulama demikian juga dari semenjak para sahabat. Mereka sangat keras peringatan dan teguran mereka terhadap bid'ah dan menyebutkan bahayanya bid'ah ini dalam agama. Makanya kasus dzikir jamaah yang dijumpai oleh Abu Musa dan Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka itu diingatkan. Antum mubtatihu baba dolalatin. Apakah kalian ini ingin membuka pintu kesesatan? Pintu kesesatan. Sampai diingatkan. Fawallahi. Atau sebelumnya dibawakan hadis. Saya kunu min ummati kaumun yakra'un al-Qur'an wala yujawizu taraqiyahum yamrukuna min ad-din kama yamrukuna yamrukus sahmu minat ramiya la'alla aksaruhum minkum, kata Abla bin Mas'ud. Akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan ataupun tenggorokan mereka. Melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari sasarannya. Jangan-jangan kebanyakan mereka ini dari kalian. Jadi khawatirnya sahabat dari bid'ah yang orang mengira ringan dikerjamaah dengan cara seperti itu. Tapi Abdullah bin Mas'ud punya firasat itu adalah awal daripada kerusakan. Dan nyata kata perawi ini, falakut ro'aituhum yata'anuna fi yaumin nahrawan. Aku menyaksikan langsung mereka inilah yang memerangi kami di peristiwa perang Nahrawan Khawarij. Jadinya Khawarij menghalalkan saib. Makanya kata Abu Kilaba mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah seseorang melakukan bid'ah melainkan berujung menghalalkan pedang. Mabtada'a qaumun bid'atan illa tahallu as-saif. Itu nasnya dari Abu Kilabah rahimahullah. Tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah ataupun memunculkan bid'ah melainkan dia akan menghalalkan pedang, maksudnya itu adalah memerangi kaum muslimin. Para ulama betul-betul ihtimam bitahdhiri minal bid'ah wa alafu fi dzalika mu'allafatin katsiratin. Mereka menulis tentang peringatan terhadap bid'ah ini, peringatan terhadap bahayanya bid'ah itu dalam tulisan-tulisan yang banyak. Mutawwalatan wa mukhtasaratan, ada yang berpanjang lebar, tebal, ada yang ringkas. Wa min dzalika kitab al-i'tisam lil Imam Syatibi. Di antaranya kitab al-i'tisam. Kitab Nafis. Yang dijadikan oleh para ulama rujukan ketika mereka menulis tentang bahayanya bid'ah. Makanya ada definisi bid'ah yang dikatakan sebagai ahsan ta'arif lil bid'ah. Itu adalah dari definisinya beliau rahimahullah, tariqatun fiddin mukhtarat mukhtara'atun tudahi asyara'iyyata yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah subhanah. Itu dari i'tisam, dari ucapan Asy-Syatibi. Bid'ah adalah cara dalam agama yang diciptakan menyerupai suatu yang syar'i. Maksud dari melakukannya itu adalah untuk mubalaghah, untuk lebih di dalam beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah ini, karena memang sifat daripada bid'ah itu seperti itu. Dia adalah ya cara dalam beragama, kemudian diadakan, dibuat. Artinya dibuat ini karena tidak ada sebelumnya. Kemudian dibuat menyerupai, mirip dengan yang sudah ada, dengan yang ada syariatnya. Kemudian tujuannya tidak lain, untuk menambah pendekatan diri kepada Allah. Demikian juga waktu ba' siratul mustaqim di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara tulisan yang membahas tentang bahayanya bid'ah ini, tulisan Syekhul Islam yang berjudul Iqtida' Siratul Mustaqim, di antara definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam, fa innal bid'ah ma lam yashra'hu minad din. Bid'ah adalah apa yang tidak disyariatkan daripada agama. Fakullu man dana bi syai'in lam yashra'hu Allah fadzaka bid'ah. Maka setiap sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dalam agama itu bid'ah, adalah bid'ah. Wa in kana muta'awwilan fihi, walaupun itu adalah dalam bentuk menta'wil. Artinya mengambil dari ada yang tersyariat, kemudian dia menganalisa dan mendatangkan suatu cara dalam agama. Ini juga disebutkan dalam oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal bid'ah wan nahyi anha li Muhammad ibn Wabbah. Ini diantara buku-buku ataupun kitab-kitab rujukan di dalam masalah bid'ah. Bid'ah dan larangan terhadap bid'ah ini karya Muhammad ibn Wabbah. Wal ba'is ala inkarir bid'ah wal hawadisi li Abi Samah. Ba'is dalam pengingkaran bid'ah dan hawadis, hawadis atau muhdatsat, hal-hal yang baru karya Abu Samah. Wa ghairi dzalika minal kutubil mutawwalah wal mutakhsara wal mukhtasara, dan kitab-kitab yang lainnya, ada yang tebal, ada yang ringkas. Wa kama jaa fi suruhil ahadits annabawiyyati bayanul bida'i wal tahdhiri minha, demikian juga datang dalam syarah-syarah hadis Nabi penjelasan tentang bid'ah-bid'ah dan tahdhir daripada bid'ah itu. Artinya bentuk ihtimam para ulama dengan perkara bid'ah ini, bahayanya bid'ah ini, serta tahdhir, peringatan mereka kepada umat ini dari bid'ah ini agar menjauhinya. Karena bid'ah adalah musuh daripada sunnah. Sebagaimana kaidah mengetahui sesuatu dari lawannya, mengetahui sesuatu dari lawannya, mengetahui kejelekan karena untuk menjauhinya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bahwasanya kuntu as'alu Rasulullah SAW anisyar makhafatan an yudrikani. Aku bertanya kepada Rasulullah ketika orang-orang bertanya-tanya yang baik-baik. Aku justru bertanya kepada Rasulullah tentang syar, keburukan. Khawatir aku terjerumus ataupun kejelekan tersebut menimpa aku. Araftu syarra laisa li syarri walakin ditawakkihi. Aku ingin tahu kejelekan itu bukan untuk melakukan kejelekan, tapi untuk menjauhinya. Fa inna man lam ya'rifu syarra yaqau fihi. Orang yang tidak tahu kejelekan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Bismillah, kita lanjutkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, fal bid'atu syarrun. Intinya bid'ah itu adalah syarr. Bid'ah adalah buruk. Berangkat dari sini, Al-Imam Mujahid rahimahullah pernah berkata, ma adri ayyan ni'mataini afdal an hadani Allahu lil Islam aw afani min hadhil ahwa. Aku tidak tahu mana dari kedua nikmat ini yang paling utama bagiku, yaitu antara Allah memberi hidayah terhadap Islam ini, jelas itu adalah nikmat yang paling besar. Mayuridillahu ayyah diyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin petunjuk baginya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Doanya ahlul jannah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kami untuk ini. Atau au afani min hadhil ahwa, atau nikmat yang Allah selamatkan aku dari bid'ah-bid'ah ini. Ahwa dalam kamusnya salaf itu dalam maksudnya bid'ah-bid'ah ini. Kan bid'ah ini kan bersumber dari hawa nafsu. Makanya dibilang ashabul ahwa terhadap ahlul bid'ah ini. Mereka adalah pengikor hawa nafsu. Sampai seperti itu. Ulama mengatakan dia sampai membanding-bandingkan dua nikmat besar ini, mana yang paling berharga? Nikmat Islam dengan nikmat sunnah. Jelas dua ini benar-benar sangat berharga. Tapi nikmat sunnah itu sangat sangat berarti. Banyak orang Islam, tapi seberapa yang di atas sunnah? Itu adalah gharib, asing. Sehingga ada pernyataan Ibnu Abbas, inna abghadhal umuri ilallahil bida'u. Perkara yang paling murka, yang paling dibenci oleh Allah adalah bid'ah. Sebaliknya, ahabbul al-asya ila syaitan al-bid'ah. Yang paling dicintai oleh setan adalah bid'ah. Makanya ada dia asyaddu minal kabair, di antaranya adalah ini terkait dengan kalimat yang tadi yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar, mabtada'a bid'atan illa rufi'a misluha minas sunnah, juga datang dari Ibnu Abbas senada dengan ini, ma'ata 'alan nasi amun illa ahdasu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tuhyil bid'a'u wa tamutus sunanu. Tidaklah datang suatu tahun, artinya pergantian tahun ini potensi melahirkan bid'ah, melainkan mereka akan memunculkan bid'ah di tahun tersebut dan mematikan satu sunnah hingga bid'ah hidup, sunnah mati. Bid'ah-bid'ah itu adalah hidup, tumbuh, sedangkan sunnah mati. Ini artinya bid'ah dan sunnah adalah dua kutub yang berlawanan, tidak bisa beriringan. Ini datang, ini tersingkir. Dan mayoritas yang datang itu adalah bid'ah, dan yang tersingkir adalah sunnah. Makanya para penuntut ilmu, para ulama berusaha untuk menghidupkan sunnah dalam rangka menyingkirkan bid'ah-bid'ah ini sesuai dengan kemampuan mereka. Wa ahluha ahlu dolal. Ahli bid'ah itu adalah ahlu dolal, orang-orang yang tersesat, para pelaku kesesatan. Wahiya tuharibus sunana. Ini karakter bid'ah itu adalah memerangi sunnah, memerangi sunnah. Walidzalika tajidul bid'ah al-mubtadi'ata yubghiduna sunana wa yuhibbuna al-bid'ah. Oleh sebab itu engkau dapati para mubtadi'ah ini, para mubtadi' ini sangat fobisme dengan sunnah, sangat anti dengan sunnah-sunnah, dan mereka mencintai bid'ah. Mencintai bid'ah. Orang yang melakukan sunnah diolok-olok. Orang yang melakukan bid'ah dipuji-puji. Makanya kata Ahmad bin Sinan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa yubghidu ashabal hadis." Di dunia ini tidak ada seorang mubtadi', melainkan pasti dia benci dengan ashabul hadis. Orang-orang yang mengikuti hadis. Wa idza ibtada ar-rajulu bid'atan nuzi'at halawatul hadis min qalbihi. Apabila seorang melakukan bid'ah, subhanallah, dicabut nikmatnya hadis dari hatinya. Halawah, manisnya hadis itu hilang. Kalau para penuntut ilmu yang mencintai sunnah itu menikmati hadis-hadis. Tapi ahlul bid'ah anti, alergi dengan hadis sunnah. Merasa tersindir terus. Akhirnya dia anti dengan hadis. Al-bid'atu ahabbu, kata Sufyan Atsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, wal maksiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan Atsauri, bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat itu ada harapan tobat darinya, bid'ah tidak. Wayan syaitun, wayan syatuna fi ihya'il bid'ai. Mereka rajin, semangat untuk menghidupkan bid'ah. Berhari-hari untuk satu acara. Untuk satu acara bid'ah, mereka persiapkan. Acaranya mungkin sehari, persiapannya sepekan. Berajin 24 jam. Piket. Tidak masalah sholat dilewatkan. Yang penting acara ini harus terlaksana dan sukses. Walaupun tidak digaji, walaupun mengorbankan biaya, tenaga, waktu, rajin untuk menghidupkan bid'ah, melestarikan bid'ah. Banyak yang mendukung. Wa idza ja'ati sunnati takasalu wa saqulat alaihim sunanu. Ini apabila datang sunnah, malas beratnya memelihara jenggot, padahal tidak sulit, tidak perlu biaya. Takah selalu malas tapi. Wasakulat alaihim sunnah, berat bagi mereka sunnah-sunnah ini. Tapi kalau bid'ah berjam-jam, itu tidak melelahkan bagi mereka. Hada sayun ma'rufun anil mubtadi'ati. Ini perkara yang ma'ruf. Ma'ruf yang biasa bagi mubtadi'ah. Annahum la yanshituna illa fil bida'i. Mereka tidak semangat kecuali dalam bid'ah. Tidak semangat kecuali dalam bid'ah. Wa mawasimil bid'ah, dan musim-musim bid'ah. Ada duit, ada biaya. Diajak, ayo menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Belum siap. Tapi ketika ada yang ngajak, ayo ke Pakistan. Ayo ke Bangladesh. Ayo. Kita kemana? Langsung. Semangat. Jual ini, jual itu untuk biaya. Semangat. Amma sunan fa innahum min aksal jas anha. Dalam masalah sunnah, ahlul bid'ah itu adalah orang yang paling malas. Paling malas mereka. Wahada uqubatun lahum minallah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Uqubah bagi ahlul bid'ah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Kembalinya ke kaidah ini. Karena setiap orang yang meninggalkan al-haq, dia akan ditimpakan dengan kebatilan. Rajin dengan keburukan, maka akan malas dengan kebaikan. Dari situ Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kasirin fi bid'atin. Amalan sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak amal tapi dalam bid'ah. Iktisadu fi sunnatin khairun min istihati fi bid'atin. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh semangat dalam bid'ah. Kata Ibnu Qayyim, ahlul bid'ah takabbaru an taqlidin nusus wa talaqqi al hadimin miskatiha. Ahlul bid'ah itu paling ogah, takabbaru, angkuh mereka untuk mengikuti nas. Angkuh mereka. Apa istilahnya itu? Gengsi. Ahlul bid'ah itu gengsi untuk mengikuti nas dan talaqqi al-huda untuk menuntut ilmu. Gengsi mereka untuk menuntut hidayah dari sumbernya. Nah, dari sinilah nasihat para ulama untuk kita semangat di dalam mengajarkan sunnah. Wa kullama da'ufa min yuqim binurin nubuwah qawiyat bil albid'ah. Albid'ah. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, semakin lemah orang yang menegakkan cahaya kenabian, yaitu menegakkan sunnah, semakin kuat bid'ah. Syekhul Islam juga yang mengatakan, wal bid'atu makrunatun bil furqah. Bid'ah ini bergandengan dengan perpecahan. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana halnya sunnah, dia bergandengan dengan jamaah. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaati kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sehingga disebut, dijuluki ahlu sunnah wal jamaah. Dan sebut ahlul bid'ah wal furqah. Gandeng. Maka munculnya perpecahan, pertikaian. Ini perlu untuk evaluasi. Jangan-jangan ada perkara bid'ah yang muncul, entah bid'ah pemikiran, kalaupun bukan bid'ah amalan. Wallahu alam bisawab. Fal bid'u la yutasahalu fi sa'niha abadan. Jangan menganggap remeh dengan bid'ah. Sekali-kali jangan menganggap remeh, menganggap ringan dalam urusan bid'ah ini. Li'annaha khatarun ala din wa khatarun alal muslimin. Bid'ah berbahaya terhadap agama, berbahaya terhadap kaum muslimin. Wa biha yazuluddin syai'an fa syai'an. Dengan sebab bid'ah itu, agama ini akan hilang sedikit demi sedikit. Wa tahullu mahallahul bid'ah. diambil posisinya oleh bid'ah. Posisi agama ini akan ditempati oleh bid'ah. Wa hadza ma yuriduhu syaitan di bani Adam. Ini yang dimaukan oleh syaitan dari bani Adam. Yuridu an yuzahzihahum ani syari'atin ilal bida'i. Syaitan ingin menjauhkan bani Adam dari syariat menuju bid'ah. Wa hadza ma yuridu syayatinul insi wal jinni. Ini yang diinginkan oleh setan-setan manusia, dari setan dari kalangan manusia dan jin. An yuzahizu ayuzahzihu annasa anisunani ilal bidah. Ingin menjauhkan manusia dari sunnah dan menuju ke bid'ah. Makanya tadi sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'ahu ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Ahabbu ila iblis. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.